Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kembali dapat bertemu di udara dalam rangka membedah tafsir Sya'rawi surah Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Artinya, orang-orang Yahudi dan Kristen yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya mengetahui tentang keberadaan Rasulullah, baik tentang jati dirinya ataupun permasalahan yang akan dihadapinya, khususnya berkenaan dengan persoalan peralihan arah kiblat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 89 yang telah kita kaji, yang artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran yang membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, yaitu musyrik Arab. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka nantikan dan ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir dan ingkar. Yahudi dan Nasrani mengetahui risalah Nabi Muhammad, karena hal itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Pada satu hari, seorang pendeta Yahudi, Ka'ab al-Ahbar, pernah duduk bersama Umar bin Khattab. Lantas Umar bertanya kepadanya, apakah kaum Yahudi mengenal Muhammad, baik ajarannya maupun sifat-sifatnya? Ka'ab menjawab, saya mengenal Muhammad sebagaimana saya mengenal anak sendiri. Bahkan pengetahuan saya tentang Muhammad lebih banyak. Kenapa? Karena bisa saja istri saya berkhianat tentang keberadaan anak itu sebagai keturunan saya. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sifatnya telah diceritakan secara detail dalam Taurat dan Injil dan tidak pernah salah. Nah, pendengar yang berbahagia, maka inilah merupakan bukti bahwasanya kebenaran itu telah datang kepada mereka. Tetapi sekali lagi ditegaskan Allah, wa inna fariqan minhum, satu golongan di antara mereka sengaja menyembunyikan kebenaran. Dan inilah titik awal dari kehancuran dan kebinasaan melencengnya mereka dari Allah. Dan kemudian muncul penyakit-penyakit pada diri mereka. Pertama, dengki kepada Nabi Muhammad dan kepada umat yang mengikutnya. Yang kedua, mereka tak senang Islam sebagai agama baru menyaingi agama mereka. Dan ketiga, mereka ingin bersatu padu untuk menghancurkan kekuatan Nabi Muhammad SAW ketika mereka bersama-sama berada di Madinah. Kita kenal ada beberapa kali pengkhianatan Yahudi terhadap piagam Madinah. Pertama yang dilakukan oleh Bani Qainuqa, yang kedua dilakukan oleh Bani Nadir, yang ketiga pengkhianatan yang terakhir kali dilakukan oleh Bani Quraizah dan bergabung dengan Bani-Bani yang dua lagi. Nah, suku-suku ini kemudian diusir oleh Rasulullah karena pengkhianatan mereka terhadap piagam Madinah. Mereka terusir, maka mereka lari dan berpindah ke Khaybar, yaitu sekitar 1000 kilometer dari Madinah. dan mereka tetap juga melaksanakan kedengkian mereka. Maka oleh Umar bin Khattab pada terakhir kali, pada masa pemerintahannya, Yahudi yang telah berkumpul di Khaybar diusir. Kembali mereka berpencar, ada yang lari ke Palestine, ada yang lari ke Irak, dan berbagai tempat yang terpencil, dan mereka jauh akhirnya dari pusat kota Madinah. Maka ini yang mungkin dapat menjadi pengantar bagi kita pada kesempatan ini, dan kita ajak Ustaz Zainal Arifin untuk berdialog. Terima kasih Ustaz Hanafi. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bila kita mendengar pernyataan Ustaz Hanafi tadi, nampaknya apa yang terjadi pada ayat ini tidak lepas dari perang antara hak dan batil. Iya, betul. Dan nampaknya perang itu tidak saja terjadi pada zaman Nabi Muhammad, saat ini sampai hari kiamat pun itu akan terus terjadi. Nah, maka di sini, kenapa kok manusia yang mencintai kedamaian di muka bumi ini selalu memerangi yang hak, dan sangat jarang yang hak itu memerangi yang batil? Nah, itu pertanyaan yang menarik itu. Yang menarik ini, saya tertantang untuk mencoba berpikir, iya, menjawab, mencari benang merah antara bahasan ini dengan pertanyaan yang dilontarkan Pak Zainal tadi. Sebenarnya kebatilan itu ada sesuatu yang sangat sulit untuk dimunculkan dan perlu kekuatan. Iya. Misalnya orang berbohong, memerlukan usaha yang sulit. Iya. Artinya dia harus melakukan berpikir 2-3 kali sampai 10 kali bagaimana kebohongannya ini terus berlanjut dan tidak terungkap. Iya. Dan itu perlu usaha. Misalnya dia telah membohongi langkah pertama ini, maka dia akan berpikir langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Kalau kebenaran yang hak itu tak sulit. Mudah, misalnya kalau bersikap jujur kan mudah saja. Mudah saja. Tidak ada himpitan batin, tidak ada terkena depresi. Maka sekarang kan misalnya banyak orang yang kena depresi. Kenapa? Karena kebohongan telah mengakar bagaikan tumor di dalam dirinya. Iya. Nah, ketika kebatilan itu dipertahankan, maka ada satu sikap yang sangat sangat sulit untuk dihindarkan, yaitu sikap benci kepada kebenaran. Kebenaran itu udah pasti itu. Artinya dia alergi melihat kebenaran itu muncul. Iya. Kenapa? Seolah-olah akan menyaingi dan menghancurkan eksistensi kebatilannya. Kebatilan yang sudah dia miliki. Yang sudah dimiliki. Nah, oleh sebab itu kalau seperti ini perlu dokter untuk menyembuhkannya. Iya. Iya, jadi memang kita menemukan timbul di tengah-tengah masyarakat ini, kenapa yang seperti saya tanyakan tadi, orang batil itu sangat risih melihat orang yang benar. Ya. Terkadang baik dalam bentuk cibiran, assalamualaikum katanya kan, waalaikumsalam, kita biasa saja, tapi rupanya nadanya ini mencibir. Isoleh kali, mau kemana, mau ke masjid, gitu. Ayo sholat sama, titip salam saja ya untuk Tuhan ya, katanya. Itu kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat, iya, dan ingin orang lain juga seperti dia, supaya dia adalah pelopor dalam hal kebatilan. Iya. Maka ada satu pernyataan yang sangat menarik saya menemukan dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ini. Suatu ketika ada seorang jahat berdoa, iya, di depan Ka'bah. Pada waktu itu masih kaum Arab mati waktu itu ya. Ya Allah, saya ini orangnya sangat jahat ya Allah. Tapi saya senang dengan orang yang berbuat baik. Melihat orang buat baik itu senang. Senang. Walaupun saya gak bisa melakukan itu. Seperti itu. Tapi ya Allah, mudah-mudahan dengan kesenanganmu, dengan kesenanganku terhadap orang-orang baik ini ya Allah, ampunilah dosaku. Masya Allah. Jadi ada orang lewat mendengar doa itu, dikatakannya, insya Allah, Allah mengkabulkan doamu karena baiknya niatmu dan tulusnya kamu berdoa. Jadi sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat ini, kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan baik, minimal senang terhadap orang baik saja itu sudah merupakan suatu kebaikan. Karena kita betapa banyak kita menemukan di sini, orang baik melihat orang baik merasa tersaingi. Betul. Ini menjadi musibah ini. Musibah di atas musibah. Seharusnya orang baik melihat orang baik senang, banyak kawan. Iya. Itulah seharusnya yang paling puncak. Kenapa kok orang baik terkadang iri, dengki, melihat teman yang baik? Takut disaingi kah? Atau niatnya kurang murni kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya memandang dua-dua. Ada satu hal yang bisa saya tambahi sebelum saya menjawab itu. Bagaimana sikap kita yang supaya go public lah gitu, atau supaya bisa orang senang sama kita, kita baik dengan orang. Iya, betul. Ada sebuah formulasi sikap yang paling bagus. Sebaik-baiknya hidup kita ini mencontoh yang baik dari orang. Iya. Dan kalau ada orang baik, kita contoh. Dan bukan kita iri dengan dia. Usah iri. Dan memberikan contoh yang baik kepada orang. Nah, ini kan udah sempurna ini. Sempurna sekali. Begitu kita melihat kawan sudah baik, kita contoh apa yang baik dari. Oh, iya. Semangatnya bagus. Pantang menyerah. Setelah itu walaupun dia baru menata kehidupan, tapi dia tidak pernah pesimis. Iya. Dia punya berusaha untuk bersilaturahmi, terus mencari lowongan kerja misalnya. Iya. Itu. Ini semangat yang kuat ini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan saya sudah bisa seperti dia. Iya. Nah, kalau kita itu mencontoh yang baik. Kalau kita juga seperti itu. Bagaimana supaya kita memberikan contoh yang baik kepada kawan, kepada teman? Artinya apa? Ketika kita berkumpul, kita buat program ini. Ayo, walaupun kami sudah buat, kalian bukan berarti tidak bisa membuat. Contohlah ini program ini agar bisa lebih jalan dan lebih beraktivitas dengan eksistensi. Terkait dengan ini, posisi yang penyakit yang dua tadi, takut tersaingi ataupun memang ada iri dan dengki, ini perlu kita luruskan bahwasanya ini penyakit berbahaya. Kita pahami itu dulu. Kalau penyakit ini ada pada diri misalnya seorang yang sarjana lah, atau seorang yang sudah tamat kuliah, atau siapa saja dalam hidup masyarakat ini akan menghancurkan kredibilitas mental dia. Psikologinya sudah hancur di sini. Iya, ada pepatah mengatakan al-hasudu la yasud. Al-hasudu la yasud. Orang yang dengki tidak akan pernah jadi pemimpin. Iya. Tidak akan pernah diberi amanah. Kenapa? Karena dengan cara berpikirnya yang sangat tertinggal seperti itu, membuat dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Iya. Dan kalaupun melihat orang itu ainusukhti. Ainusukhti. Iya. Ada rasa curiga, ada rasa tidak enak gitu. Nah, coba kita hilangkan itu sebenarnya. Iya. Karena itu sama dengan penyakit Yahudi. Iya. Betul. Nanti kan membesar. Akhirnya apa? Benci kepada orang soleh, benci kepada agamanya. Iya, benar. Na'udzubillah. Iya. Maksudnya janganlah seperti itu. Iya, ada satu pesan yang menarik itu Ustaz Hanafi. Iya. Yang kita dengar baru-baru ini, ashghil nafsaka bil haq wa in lam yushghiluka syaitanu bil batil. Betul, betul. Kalau saya bisa pahami maknanya. Artinya itu, coba. Sibukkan diri Anda, buat rancangan program. Berikan hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Lakukan apa saja, pokoknya yang baik. Positif. Baik-baik untuk diri, keluarga, masyarakat. Iya. Kalau tidak, yakinlah, setan akan memprogram Anda untuk keburukan. Iya. Artinya apa? Anda akan menjadi budaknya. Iya, benar sekali. Jadi memang hidup ini kalau nggak pro terhadap yang hak, akan pro terhadap yang batil. Betul, Ustaz, ya? Betul. Iya, makanya gimana itu Ustaz? Makanya kita ke depan, ya tentunya berpikir seperti berpikir Rasulullah. Iya, benar sekali. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, da'i, berusaha untuk membina dan membangun potensi dirinya. Iya. Termasuk kita ini kan, benar, harus membangun benar, potensi sebagai diri. Sebagai generasi Nabi Muhammad. Iya, sebagai generasi. Yang kedua, jangan jalan sendiri. Benar sekali. Ya. Bersama kawan dan berjamaah lah. Karena al-haqqu itu tadi ya. Bila nizam, kot ya gelibul batil bin nizam. Benar, tapi tak teratur. Tidak akan pernah berhasil. Dan bahkan akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi dia teratur. Benar sekali. Makanya sebab itu kita dalam hal ini harus mencari solusi jalan keluarnya. Nah, potensi kita gali. Iya. Nah, bagaimana supaya potensi ini berkembang dan lebih banyak bisa bermanfaat untuk orang lain? Kita go public lah. Berjamaahlah kita. Bersamalah kita. Gunakan niat yang baik untuk bermaju bersama. Iya. Kalau kita sudah bisa maju bersama dengan baik, apa kata Nabi? Yadullah ma'al jamaah. Benar sekali. Al-barakatu ma'al jamaah. Al-barakatu ma'al jamaah. Benar sekali. Jadi bukan prinsipnya kalau kerja rame-rame itu payah katanya. Itu akan menyulitkan Sebenarnya salah itu ya. Bagi hasilnya sedikit kali. Gitu. Bagi hasilnya sedikit kali. Dia bukan terletak di bagi hasil sebenarnya, di berkatnya. Pak kebersamaan Ustaz, ya. Dan keberkahan. Itu tadi kan al-barakah ma'al jamaah. Iya, memang terlihat dibagi-bagi. Kalau misalnya kerja sendiri kan banyak ya. Banyak. Dapat 10 dia makan sendiri. Tapi kalau kerja 10 orang dapat satu-satu. Iya. Jadi ini sebenarnya dari cerita ayat Yahudi 146 tadi, bagaimana Yahudi ini menyimpan ke hasud, menyimpan ke dendam yang mengakar pada diri mereka, membuat cara berpikirnya tidak lagi normal dan tidak lurus sesuai dengan logika yang sehat. Iya. Maka kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari ceramah ini, bahwa janganlah mengikuti pemikiran dan logika yang dibangun oleh Yahudi. Iya. Walaupun kita tidak akan menjadi orang Yahudi selama-lamanya, tapi cara berpikirnya bisa saja kita adopsi. Dan ini sangat berbahaya. Maka para pendengar yang berbahagia, nah inilah menjadi kesimpulan dasar pada 146 Al-Baqarah ini. Dan kembalilah kita kepada jalan yang benar, berpikir positif, berpikir maju, dan pikir untuk kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Lebih dan kurang mohon maaf, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar dengan bedah tafsir Syarawi mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.